tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa aslih lana sa'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Pendengar Radio Mutiara Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini kita diberi waktu luang dan diberi kesehatan untuk belajar bersama pada majelis ini tentang pendidikan karakter nabawiyah, yang insyaallah taala kita akan membahas tentang tema beda niat beda hasil. Bapak-bapak, Ibu, para pendidik, para orang tua, para guru yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kadangkala ketika kita sedang mendidik anak kita, kita mendidik murid-murid atau santri-santri kita, ada rasa yang tidak nyaman pada diri kita, baik berupa karena rasa gundah, jengkel, kemarahan, bisa juga karena rasa bosan atau perasaan-perasaan yang lain yang kadangkala tidak nyaman pada diri sendiri dan bisa juga menyebabkan ketidaknyamanan pada orang lain. Apabila kita dalam mendidik anak tersebut mengalami hal seperti ini, munculnya rasa ketakutan, bahkan ada orang tua yang sampai ke tingkat depresi, tentunya ada sesuatu yang tidak beres pada diri pendidik tersebut. Oleh karena itu, apabila hal ini terjadi, hendaknya merenung sejenak tentang apa yang telah dilakukan. Bisa jadi ada yang salah pada permulaan ketika memulai mendidik anak-anak. Apa yang harus dilakukan ketika permulaan, yaitu niat. Bisa jadi adanya gejala-gejala psikis yang terjadi pada pendidik, adanya kegalauan, adanya kecemasan, ketakutan dan lain sebagainya, antara lain disebabkan karena niat yang tidak ikhlas. Ini. Terus kemudian apa makna ikhlas itu? Karena sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Semua amal perbuatan kita tergantung kepada niat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih." Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'ati yankihuha fahijratuhu ila ma hajaru ilaih. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung kepada niatnya, dan seseorang akan memperoleh sesuai dengan apa yang dia niatkan. Barang siapa yang niat hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu akan sampai kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang niat hijrahnya itu adalah karena dunia yang ingin dia dapatkan atau wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya itu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Jadi inti atau faedah dari hadis tersebut bisa dikatakan bahwa kita akan memperoleh apa yang kita lakukan itu tergantung niat kita. Tergantung niat kita. Apabila kita mendidik anak-anak kita karena niat biar besok anak kita menjadi orang sukses, menjadi kaya raya, maka bisa jadi Allah akan mengabulkannya dan mendapatkan hanya sebatas itu saja, hanya urusan dunia. Apabila kita mendidik anak kita agar anak kita menjadi soleh, ya, tanpa kita berharap bahwa kita biar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya berharap anak kita soleh, maka apa yang akan didapatkan nanti ya sesuai dengan apa yang diniatkannya. Namun apabila niat kita ikhlas dalam mendidik anak-anak, apa makna ikhlas? Yaitu kita melakukan apa yang kita lakukan dalam mendidik anak kita senantiasa didasari rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hati kita mengatakan, aku mendidik anakku karena aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan aku melakukan karena didasari karena kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berharap semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berharap kepada selainnya. Bukan berharap pujian dari orang, ya. Bukan berharap biar dikatakan orang hebat. Bukan berharap biar nanti aku dibalas oleh anakku ketika anakku besar dan aku sudah tua sehingga aku dirawat oleh anakku. Bukan berharap agar kita mendapatkan penghargaan karena mendidik anak yang sukses. Tapi semata-mata berharap, mengharap ridho, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lainnya. Kemudian selanjutnya adalah takut. Takut kepada Allah. Dalam hal ini adalah kita takut kepada siksa Allah Subhanahu wa taala. Bukan takut celaan orang. Bukan takut dihina orang, direndahkan orang. Atau takut kepada yang lainnya selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah sebenarnya yang harusnya kita lakukan di awal-awal sebelum kita melakukan aktivitas dalam mendidik anak-anak kita, yaitu kita niatkan bahwa kita mendidik anak-anak semata-mata karena ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melakukan sesuatu karena perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita melaksanakan karena dasar kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian kita berharap dalam melakukan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lain. Kemudian kita takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala bukan karena yang lainnya. Apabila niat ikhlas itu sudah benar, maka ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Ini adalah sesuatu yang sangat agung. Sebab ikhlas itu kedudukannya adalah paling tinggi dalam ibadah seseorang. Sering kita mendengar kisah-kisah tentang seseorang yang melakukan amalan yang menurut mata manusia, pandangan mata manusia itu sederhana sekali, sepele, namun karena didasari rasa ikhlas akhirnya dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga di akhirat. Sebagai contoh, ketika ada seekor anjing mengelilingi di atas sumur. Kemudian ada seorang pelacur. Dia melepas sepatunya, kemudian dia menuruni sumur tersebut mengambil air, kemudian memberikan minum kepada anjing tersebut. Seorang wanita tersebut ikhlas semata-mata berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan hal tersebut. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala mengampuni wanita tersebut dan dimasukkannya ke dalam surga. Dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya tentang betapa besarnya faedah, betapa besarnya kedudukan ikhlas dalam setiap amal perbuatan manusia. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, para pendidik, para orang tua, bisa jadi ketika kita mendidik anak-anak kita merasa tidak nyaman. Seharusnya kita mendidik anak kita itu selalu dalam kebahagiaan. Karena setiap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala akan mengakibatkan seorang yang melakukan tersebut bahagia. Namun ternyata apabila kita melakukan, ternyata kita tidak bahagia, merasa tertekan, merasa ketakutan dan sebagainya, bisa jadi hal yang besar pada diri kita tidak muncul, yaitu rasa ikhlas. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, marilah kita selalu mengoreksi keikhlasan kita dalam mendidik anak-anak kita. Apapun yang kita lakukan dalam mendidik, kita niatkan semata-mata karena kecintaan kita kepada Allah, karena kita berharap banyak kepada Allah, dan karena kita takut terhadap siksa Allah. Namun perlu diketahui Bapak Ibu sekalian, bahwa urusan ikhlas itu adalah urusan yang tersulit, karena betapa agungnya ikhlas itu. Di dalam kitab Majmu' Jami'ul Ulum wal Hikam, Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, tidaklah aku melakukan sesuatu yang paling berat dalam mengobati daripada mengobati niatku, karena sesungguhnya ia selalu berbolak-balik di dalam diriku. Jadi memang karena sulitnya ikhlas itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah kedudukan yang tinggi tentang keikhlasan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah pentingnya ikhlas, yang mana dengan ikhlas itulah yang menjadikan seseorang hatinya bisa menjadi senang, hatinya bisa menjadi tenang, hatinya bisa bergembira, dan dia bisa menjadi berbahagia. Terus kemudian setelah kita bisa menumbuhkan keikhlasan kita dalam setiap aktivitas kita dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk dalam pendidikan anak, selanjutnya adalah kita berilmu ya, untuk apa? Yaitu agar yang kita lakukan itu tidak salah, agar yang kita lakukan sesuai dengan tuntunan syariat agama Islam ini. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Mulk ayat yang kedua, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Dialah Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian siapakah di antara kalian yang paling bagus amalnya. Tentang makna ahsanul amala, yaitu amalan yang bagus, Fudail bin Iyad mengatakan, yaitu akhlasuhu wa aswabuhu. Amalan yang terbaik itu adalah diukur dari yang paling ikhlas dan yang paling benar. Paling ikhlas apa? Yaitu niatnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lainnya. Yang paling benar apa? Yaitu yang sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dua hal ini selalulah kita pegang dalam kita melaksanakan semua amalan kita, yaitu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama dalam hal peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam bermuamalah kepada manusia tetap ada dua syarat. Yang pertama adalah ikhlas, yang kedua adalah yang kita lakukan tidak bertentangan dengan syariat. Sebagai contoh, ketika kita ada seorang saudara kita meminjam barang kepada kita, kemudian kita pinjami, ya kita orang yang meminjami hendaklah ikhlas. Kita meminjami semata-mata bukan berharap kebaikan dari orang yang kita pinjami, tapi karena kita berharap pahala, keridhaan, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam meminjaminya tidak bertentangan dengan tuntunan syariat agama Islam yang mulia ini, maka itu akan bernilai ibadah dan insya Allah taala akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang sepele yang lainnya, apabila kita tersenyum kepada saudara kita walaupun amal itu hanya tersenyum, kita niatkan ikhlas semata-mata bukan karena biar kita dihargai oleh orang yang kita kasih senyum, tetapi kita berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tersenyum sesuai dengan tuntunan syariat, dalam hal ini adalah tidak bertentangan dengan syariat agama Islam yang mulia. Kemudian lagi kita menyapa orang, ya. kita niatkan ikhlas dalam diri kita bahwa semata-mata bukan karena biar kita dihargai orang tersebut, tapi karena ini adalah perintah dari Allah untuk berbuat baik kepada manusia. Kita niatkan ikhlas berharap pahala dari Allah. Kemudian yang kita lakukan dalam sapaan itu masih dalam batas-batas syariat dan tidak melanggar syariat, maka itu akan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam mendidik anak-anak kita. Ketika kita membersamai anak-anak kita, ya maka selalu kita niatkan ikhlas. Bukan karena biar anak kita itu nanti nurut pada kita, tetapi karena ikhlas mengharap pahala, mengharap ridho, karena kita takut akan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam mendidik anak-anak kita tidak bertentangan dengan syariat agama Islam yang mulia. Terus kemudian seketika ada anak kita mungkin yang berbuat sesuatu yang melanggar syariat ketika anak itu sudah berumur 10 tahun. Kemudian kita memukulnya. Ya. Ketika memukulnya, kita kembalikan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memerintahkan kepada orang tua agar anak yang tidak mau melaksanakan sholat setelah umur 10 tahun boleh dipukul, tapi bukan pukulan yang sampai membekas ya pada diri anak, namun pukulan yang bisa membuat jera anak tersebut untuk melaksanakan ketaatan, yaitu dalam hal ini adalah sholat. Ini. Maka kita niatkan memukul bukan karena dasar emosi, bukan karena dendam, ya bukan karena kemarahan kita, tapi karena itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan takut dengan siksa Allah. Kemudian dalam memukulnya sesuai dengan apa yang dicontohkan, yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah masalah niat. Ya, jadi seseorang dalam mendidik anaknya, ya, seorang guru dalam mendidik anak didiknya akan memperoleh sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka walaupun seseorang mengamalkan amalan yang sama, ya sama-sama mendidik anak, disekolahkan di sekolah yang sama, mungkin dididik di rumah dengan komunitas yang sama, namun kalau niatnya berbeda di antara dua orang tersebut, maka yang akan didapatkan dua orang tersebut juga akan berbeda. Maka beda niat akan mengakibatkan beda hasil. Nah, itulah pentingnya niat, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan kepada kita untuk selalu ikhlas kepadanya, ya, dalam segala hal. Sehingga sebenarnya ikhlas itulah salah satu pokok atau pondasi dasar kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Yang mana ikhlas itu bisa muncul karena apa? Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan, ya. Selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara. Baik, Ustaz, terima kasih atas penjelasan materinya di kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya terkait tema kita tadi, yaitu beda niat dan beda hasil. Dan semoga juga apa saja yang dijelaskan oleh Al-Ustaz tadi dapat kita pahami bersama tanpa terkecuali. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Kita akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk melalui WhatsApp ataupun SMS ataupun Telegram ke nomor 08953 9903 0417. Pertanyaan yang pertama kami bacakan datangnya dari Ibu Farida di Semarang. Dari Ibu Farida di Semarang, sebuah pertanyaan yang bagus sekali, ya. Sebenarnya di manakah letak keberhasilan pendidikan karakter? Kita kembalikan kepada sejarah masa lalu, para nabi, para orang-orang soleh, sahabat radhiyallahu anhum sebagai contoh. Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam adalah seorang nabi yang berhasil mengemban amanah yang diberikan Allah kepadanya untuk menyampaikan risalah, untuk mendakwai kaumnya. Walaupun anaknya itu tidak mengikuti dakwah beliau sehingga tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bukan dikatakan bahwa Nabi Nuh gagal. Termasuk Nabi Ibrahim alaihissalam, bapaknya tidak mengikuti milah atau agama Nabi Ibrahim alaihissalam, itu bukan dikatakan Nabi Ibrahim gagal sampai kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pamannya Abu Thalib tidak berpegang kepada agama yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi tetap berpegang kepada agamanya Abdul Muthalib, sehingga beliau Abu Thalib meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tidak berarti bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gagal. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil. Termasuk dalam pendidikan karakter nabawiyah ini, apa ukurannya? Ukurannya ya dua itu, yang sebagaimana tadi dijelaskan, bahwa seorang ayah, seorang ibu, orang tua atau pendidik dikatakan berhasil dalam mendidik, itu bukan dinilai dari hasil, tapi dinilai dari prosesnya. Sedangkan proses itu didasari dua hal. Yang pertama adalah niat semata-mata karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, yaitu ikhlas. Itu yang pertama. Tanpa adanya ikhlas, maka amalan itu tidak diterima dan gagal. Amalan yang gagal yaitu amalan yang tidak didasari ikhlas. Kemudian yang kedua, selama berkaitan dengan muamalah dalam mendidik, maka itu ukurannya adalah selama tidak bertentangan dengan syariat. Apabila seorang ayah, seorang ibu, seorang pendidik mendidik anaknya atau anak didiknya dengan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian berdasar ilmu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mendidiknya, ya, mengikuti tuntunan Nabi, maka dikatakan orang tersebut telah berhasil dalam menjalankan pendidikan. Karena nanti hasil itu bukan hak manusia, hasil itu adalah atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak memiliki wewenang untuk menentukan hasil. Manusia hanya berusaha. Ya, hanya berusaha saja, sedangkan hasilnya adalah merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Demikian Ibu Farida, wallahualam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga dapat kita pahami bersama, khususnya untuk Ibu Farida tadi yang bertanya di Semarang saja. Baik, selanjutnya pertanyaan datangnya dari hamba Allah. Beliau bertanya, assalamualaikum Ustaz, bagaimana cara mengatasi anak yang temperamen dan egois? Silakan Ustaz. Ya. Bagaimana cara menghadapi anak yang temperamental atau egois? Sebagaimana telah kita ketahui bahwa dalam mendidik anak itu adanya fase-fase yang sering disebut dengan karakter perkembangan atau fitrah perkembangan. Kalau anak yang temperamental dan egois itu masih di bawah 7 tahun, ya, padahal di bawah 7 tahun itu adalah masa-masa penuntasan egosentris, ya, masa-masa penuntasan egosentris mereka, maka kita harus berpikir dalam hal ini dua kemungkinan. Dia temperamental dan egois itu, yang pertama itu memang potensi dia. Potensi dalam hal ini kalau kita kaitkan dengan bakat, itu adalah bakat-bakat dalam hal mempengaruhi orang lain, yaitu commander. Ini yang mana dalam bakat ini bisa digunakan untuk peran seperti pemimpin, ya, kepala sekolah, manajer, kemudian pemasaran dan sebagainya. Itu pertama, ya. Jadi itu potensi yang belum tampak buahnya. Kemudian kemungkinan yang dua, dia temperamental dan egois itu, ya, bisa jadi itu adalah jeritan hatinya. Akibat apa? Akibat mungkin terlalu kita tekan anak itu, atau mungkin luka hati akibat perilaku orang tuanya, sehingga anak itu merasa hatinya tersakiti, sehingga dia berbuat ulah. Nah, dua kemungkinan itu kita harus paham. Maka apabila anak yang di bawah 7 tahun itu ternyata kita sudah berbuat baik, ya, mendidik dengan benar, kita betul-betul mendampingi anak, dituntaskan egosentrisnya, kok masih seperti itu, maka kita berpikir positif bahwa itu adalah potensi anak. Potensi anak yang belum tampak buahnya sehingga tampak seperti kenakalan. Tapi kalau ternyata mungkin akibat dia terluka hatinya, kita mungkin pernah membentaknya atau melarangnya, atau hal yang lain yang membuat hatinya luka, maka itu adalah jeritan hatinya. Maka apa yang kita lakukan? Maka kita harus mengoreksi diri kita sendiri. Cara mendidiknya perlu diperbaiki sehingga anak tidak terluka hatinya. Jika perlu kita minta maaf kepada anak, sehingga luka hatinya bisa terobati. Maka kalau hatinya terobati, insya Allah dia tidak akan berbuat demikian. Ini. Dan perlu diketahui bahwa masa di bawah 7 tahun adalah masa-masa penuntasan ego, egosentris. Dalam hal ini anak merasa paling penting sendiri. Itu wajar dan itu normal. Tapi kemudian kalau anaknya itu sudah 7 tahun sampai 10 tahun ya, masih berbuat demikian ya, ini pun belum boleh dihukum. Ya, itu pada masa tamyiz, karena 7 sampai 10 itu adalah masa tamyiz, belum ada perintah untuk dipukul. Kita cukup apa namanya memberikan nasihat ya kepada anak yang masih di bawah 10 tahun dan di atas 7 tahun ini. Karena masa ini adalah nalar mulai tumbuh, mulai fase tamyiz. Tamyiz itu adalah mereka bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, karena sudah mulai bernalar. Maka diajak untuk bernalar, berdialog. Belum boleh dihukum ya. Nah, memang butuh kesabaran dalam mendidik ini. Maka sabar itu kalau selalu diiringi dengan ikhlas dan mutabaah, insya Allah ta'ala kita akan menikmati kesabaran tersebut. Kemudian kalau ternyata anak itu sudah 10 tahun dan kita ketahui anak tersebut fitrah iman atau karakter iman sudah tumbuh, kemudian karakter belajarnya sudah tumbuh, kok 10 tahun itu masih nakal, maka boleh dipukul ya, dengan pukulan yang tidak menimbulkan bekas ya pada tubuh anak tersebut, tapi membuat anak itu jera untuk tidak mengulangi perbuatannya. Namun apabila karakter imannya belum tumbuh ya, egosentris masa lalunya belum tumbuh, karakter belajarnya belum tumbuh, maka kita jangan terburu-buru untuk memukulnya atau memarahinya atau menghukumnya, tapi terlebih dahulu karakter iman ditumbuhkan lagi, diulang lagi sampai karakter iman tumbuh. Nah, setelah karakter iman tumbuh, kemudian karakter belajar tumbuh, baru kemudian boleh adanya pemukulan tersebut. Kemudian kalau anaknya sudah balik, itu beda lagi masalahnya ya. Seharusnya balik itu sudah tidak nakal lagi karena dia sudah dewasa ya. Bahkan kalau anak sudah balik itu dihukumi dosa. Termasuk dalam hukum di negara kita pun anak-anak yang sudah dewasa itu sudah terkena undang-undang sehingga bisa dihukum gitu. Ini. Makanya untuk yang sudah besar itu beda lagi cara menanganinya, mungkin dengan langsung nasihat atau mungkin dengan cara diberi apa namanya rasa takut pada dirinya bahwa nanti kalau berdosa Allah tidak mengampuni, bisa masuk ke neraka dan sebagainya. Ini. Jadi itu cara mengatasinya berbeda-beda untuk tiap-tiap fase. Namun perlu kita ketahui bahwa kita boleh keras ya dalam mengatasi permasalahan anak apabila fitrah atau karakter iman anak sudah tumbuh dan karakter belajar sudah tumbuh. Tapi kalau karakter iman dan karakter belajar belum tumbuh, maka kita harus tetap berlemah lembut kepada anak tersebut. Demikian, wa'alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga dapat kita pahami bersama. Dan hamba Allah tadi yang bertanya. Baik, pertanyaan selanjutnya kami masih bacakan dari WhatsApp. Dan silakan bagi para pendengar, Sobat Qur'ani dan keluarga Qur'ani, silakan kirimkan pertanyaan Anda. Masih tersisa banyak waktu, yaitu sekitar 30 menit ke depan. Silakan. Dan kini kami bacakan pertanyaan selanjutnya yang datangnya dari Bapak Sariman di Kudu Genuk. Beliau bertanya, Ustaz, terkadang anak yang ramai dan mengganggu orang yang sedang sholat di dalam masjid, anak tersebut didiamkan saja tanpa dipanggil atau dicari oleh orang tuanya, dengan maksud orang tuanya agar memberikan penuntasan ego kepada anaknya, Ustaz. Pertanyaannya, Ustaz, lebih utama mana menuntaskan ego kepada anak atau menghormati jamaah yang sedang sholat, Ustaz? Silakan, Ustaz. Ya, jadi Bapak ya Sariman ya, di Kudu Genuk, Semarang. Pertanyaan yang bagus sekali, dan ini adalah fenomena atau masalah yang sering terjadi di kalangan kaum muslimin secara umum. Satu sisi orang tua ingin anaknya mencintai sholat, mencintai masjid, sehingga mereka diajak ke masjid. Satu sisi yang lain, namanya anak, mesti dia itu akan bermain di masjid. Itu sudah merupakan keniscayaan karena anak ya, mereka belum punya tanggung jawab moral, mereka belum tamyiz bisa jadi ya. Akhirnya mereka selalu bermain di situ dan akibatnya mengganggu jamaah yang lain. Nah, ini perlu dijelaskan dengan apa namanya kelegaan hati, ya. Apa namanya kita perlu dijelaskan secara urut, ya, dari depan. Sebenarnya bagaimana cara mendidik sholat kepada anak, mulai dari dia lahir sampai dia balik. Ini perlu diketahui Bapak Ibu sekalian bahwa anak 0 sampai 7 tahun tadi itu masa penuntasan egosentris, itu sebenarnya belum waktunya bersosial anak tersebut. Belum waktunya bersosial, maka begitu dia bersosial akan timbul masalah. Kalau dia bermain bersama temannya, seringnya itu bertengkar, berebut mainan dan sebagainya, sehingga nangis mereka, kadang-kadang saling dorong, kemudian saling memukul dan sebagainya. Itu sering terjadi seperti itu, dan itu wajar karena mereka di bawah 7 tahun itu sebenarnya belum waktunya bersosial. Maksud bersosial di sini itu bukan waktunya dilepas untuk bergaul dengan orang lain. Nah, harusnya bagaimana untuk mendidik anak di bawah 7 tahun itu? Maka kita selalu bersamai. Ketika keluar rumah kita bersamai, bisa kita gendong, kita tuntun, kita ajak ke sawah ya kita bersamai, bukan dilepas di sawah. Kita mungkin ajak ke pasar, kita temani. Termasuk ketika pergi ke masjid. Ketika kita mengajak anak ke masjid, maka anak itu kita bersamai, bukan kita lepas. Karena contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap Nabi mengajak cucu beliau, itu selalu beliau dampingi. Bahkan beliau menggendong anak cucu-cucunya ketika beliau melakukan sholat. Jadi tidak dilepas berkeliaran. Oleh karena itu, apabila bapak-bapak itu mengajak anak yang masih di bawah 7 tahun, hendaknya anaknya didampingi. Itu tanggung jawab orang tua masing-masing. Nah, sehingga tidak mengganggu jamaah yang lain. Mana yang lebih penting, menuntaskan ego anak atau menghormati jamaah? Kedua-duanya penting karena kedua-duanya memiliki tempat sendiri-sendiri. Ya. Masjid itu sebenarnya bukanlah tempat untuk bermainnya anak sebenarnya. Jadi jangan sampai orang tua mengajak ke masjid biar anak itu bermain di masjid. Tidak seperti itu, tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak anak ke masjid agar anak itu mencintai masjid, bukan agar mereka itu bermain di masjid. Karena apa? Karena mungkin di rumah orang tuanya repot, sehingga kalau di masjid agak ringan karena bisa dia berlari-lari dan sebagainya, bisa bermain dengan temannya. Maka yang harus dilakukan orang tua adalah tetap menuntaskan ego anak, tetapi anak itu didampingi, dan tetap menghormati jamaah. Dengan apa? Yaitu mendampingi anaknya sehingga anak tidak mengganggu jamaah yang lain. Ini 0-7 tahun, yaitu masa-masa penuntasan ego dan penumbuhan imaji positif, yaitu biar anak mencintai masjid, mencintai sholat. Namun setelah anak itu 7 tahun ya, atau lebih sampai 10 tahun itu masa tamyiz, anak mulai bernalar, mulai agak tenang ya, mulai sholatnya itu tidak lari-lari, mungkin masih toleh-toleh kiri kanan. Itu masa-masa tamyiz ya. Ini masa di mana anak itu sudah diperintah untuk melaksanakan sholat, diperintah. Maka apabila anak-anak kita sudah 7 tahun ya, orang tua wajib memerintahkan anaknya untuk sholat. Namun apabila anaknya tidak mau sholat, sudah kita perintahkan, kita tidak boleh menghukumnya. Bagi anak yang tidak mau melaksanakan sholat, umurnya masih di bawah 10 tahun ya, 7-10 tahun ini masa tamyiz, itu tidak berdosa anak tersebut ya, tidak berdosa. Tetapi apabila orang tua tidak memerintahkan, maka orang tuanya berdosa. Ini jadi perlu diketahui hal ini. Karena anak itu belum waktunya untuk dipukul, dia belum 10 tahun. Maka setiap kali ada adzan, kita dengan lembut perintahkan ke anak kita, ayo nak, ini sudah adzan. Kalau anaknya mau, alhamdulillah. Kalau tidak mau, diulang lagi, ayo nak, apa, digendong ayah, atau naik sepeda sama ayah, atau bagaimana, sampai anak itu mau. Kalau terpaksa tetap tidak mau, ya sudah. Nanti begitu ada waktu sholat berikutnya, diulang lagi. Tidak boleh dihukum. Karena apa? Anak tidak mau sholat usia segitu ya, 7-10 itu tidak berdosa. Tapi orang tua tetap memiliki kewajiban untuk memerintahkan kepada anaknya. Ini adalah masa-masa mengajari anak ya tentang tata cara sholat. Kemudian 10 tahun. Nah, 10 tahun inilah masa-masa tancap gas. Apabila anak sudah tidak apa namanya, anak tidak mau melaksanakan sholat, boleh dipukul. Seharusnya anak itu enggak perlu dipukul 10 tahun. Kalau 0 sampai 7 tahun betul-betul tumbuh kecintaannya kepada sholat, kemudian 7 sampai 10 dia sudah senang belajar sholat karena tumbuh kecintaan, sehingga dia sudah bisa melaksanakan sholat, maka seharusnya umur 10 tahun anak itu sudah mandiri sholat karena sudah cinta sholat dan sudah bisa sholat, maka anak akan dengan senang hati dan bisa melaksanakan sholat dengan mandiri, sehingga dia masih bisa berlatih selama umur 10 sampai balik ya, sehingga setelah balik itu dia menjadi mukallaf. Itu urutan dalam mendidik anak-anak. Maka seharusnya orang tua itu tidak memaksakan anak untuk sholat sampai dimarah-marahi anak yang masih di bawah 7 tahun, dengan harapan mungkin orang tua niatnya baik ya, biar anaknya itu cinta sholat ya, biar anaknya itu terbiasa sholat. Tapi ternyata Nabi tidak mencontohkan hal yang demikian ya. Jadi di bawah 7 tahun itu ya belum ada perintah sholat. Tapi kalau kita mengajak anak dan anak suka, tidak masalah ya. Anak mungkin minta diajari bacaan sholat, ya tidak masalah. Mungkin karena kita sering pancing-pancing anak ya, sehingga dia mencintai sholat dan ingin segera bisa melaksanakan sholat, sehingga dia walaupun umurnya masih 5 tahun ingin belajar bagaimana cara sholat, tidak masalah ya. Tapi belum ada perintah untuk memerintahkan anak melaksanakan sholat ini. Jadi 0 sampai 7 itu betul-betul hati anak yang kita tumbuhkan untuk cinta kepada sholat. Nah, sehingga kalau anak sudah cinta, kemudian dia sudah belajar, insya Allah ta'ala 10 tahun dia sudah mandiri, berlatih 10 tahun sampai balik untuk melaksanakan sholat, maka insya Allah ta'ala setelah balik dia betul-betul beribadah sholat dengan benar, sudah dengan ikhlas karena apa, cintanya tumbuh ya. Kemudian sudah dengan apa namanya, benar karena apa, dia sudah belajar. Terus kemudian sudah terbiasa karena apa, setelah 10 tahun dia belajar untuk mandiri. Maka diharapkan anak betul-betul menjadi orang-orang yang menegakkan sholat dan mendirikan sholat ya. Ini demikian jawaban untuk Pak Sariman yang ada di Genuk Kudu Semarang. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya yang sangat lengkap sekali. Semoga dapat kita pahami bersama. Dan selanjutnya kita bacakan pertanyaan yang datangnya dari Waleri, dari Bapak Abu Abidar di Waleri. Kami ringkas karena panjang pertanyaannya. Yang intinya Ustaz, ada seorang keluarga, bapak dan keluarganya dan serta anak-anaknya Ustaz, memberikan sedekah setiap hari Jumat Ustaz, namun berupa makanan. Namun seringkali banyak omongan dari luar, entah itu mencaci makanan yang diberikan ataupun mencaci niat sok suci lah atau apalah Ustaz. Bagaimana menghadapi omongan orang tersebut Ustaz, bagi bapak tersebut dan si anaknya Ustaz? Silakan Ustaz. Ya, masya Allah ya, sebuah amalan yang mulia ya, yaitu bersedekah. Kemudian sang bapak mengajarkan kepada anaknya juga untuk bersedekah. Nah, kembali kepada masalah niat tadi ya. Kepada niat tadi, bahwa seseorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka apa yang perlu dilakukan bapak dan anak tersebut ketika mendapat celaan dari orang, dikatakan sok suci dan sebagainya, sehingga seolah-olah direndahkan, bahkan termasuk ada cacian terhadap makanannya. Maka hendaklah bapak dan anak tersebut ikhlas mata-mata bahwa melakukan itu karena apa, cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena aku melakukan ini bukan cinta kepada makhluk, tapi karena melakukan ini karena kecintaan saya kepada Allah. Kemudian berharap kepada Allah. Ya, ini terkait dengan ikhlas. Saya membagi makanan ini dengan anak saya karena apa? Aku mengharap ridho Allah. Biar besok di akhirat aku diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, berharap aku dimasukkan ke dalam surganya. Bukan berharap pujian orang. Ya, orang memuji atau tidak bukan urusan saya dalam hati kita. Itu enggak perlu kita ucapkan, itu dalam hati kita. Orang mau memuji atau tidak, enggak masalah, enggak ada pengaruhnya. Dipuji ya biasa, tidak juga biasa. Ini berarti berharap hanya kepada Allah, bukan kepada manusia. Terus kemudian masih terkait dengan ikhlas, yaitu takut hanya kepada Allah. Saya melakukan ini biar saya itu apa namanya mendapatkan pahala sehingga dosa-dosa saya bisa terhapus karena amalan ini. Karena apa? Saya takut terhadap siksa Allah, bukan karena takut terhadap celaan manusia. Walaupun manusia itu mencela makanannya, menganggapnya sok suci dan sebagainya, maka kalau ternyata niat kita memang karena Allah Subhanahu wa taala, ya dicela maupun dipuji tidak berpengaruh. Maka dalam hati kita, kita sering apa namanya katakan dalam hati kita, kita apabila kita beramal, ya aku melakukan ini ikhlas kepada Allah, ya engkau mau memuji atau mencela tidak akan mempengaruhi aku. Seharusnya dalam hati kita mengatakan seperti itu. Aku enggak peduli akan engkau puji atau engkau cela, yang penting aku berharap Allah akan merindui saya. Ini yang harus dilakukan oleh bapak dan anak tadi terkait dengan keikhlasan. Kemudian setelah itu amalan yang dilakukan itu adalah tidak bertentangan dengan syariat, apalagi itu sedekah, ya insya Allah ta'ala bahwa sedekah itu adalah betul-betul diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, selama sedekah itu ya yang disedekahkan adalah hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari pertanyaan dari Abu Abida di Weleri, ya semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya, Ustaz. Jadi sebaiknya dilanjutkan terus ya, Ustaz. Jangan menyerah, Ustaz, ya. Iya, dengan memperbaiki niatnya. Baik, Ustaz. Baik, semoga dipahami dan dimengerti oleh Abu Abida di Weleri dan kita semua yang menyimaknya. Pertanyaan selanjutnya datangnya dari Ibu Lina di Ngablak. Beliau bertanya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang bilang anak-anak zaman sekarang dizolimi karena diajarkan banyak mata pelajaran dan hasilnya harus bagus semua, padahal pengajarnya sendiri pun tidak menguasai pelajaran tersebut, dan apabila dites pun belum tentu hasilnya 100 semua. Ini zolim katanya Ustaz. Di keadaan kedua, bagaimanakah dengan pengajar yang menuntut agar anak menjadi soleh, namun dia sendiri tidak soleh? Contoh saja, anak dituntut sholat ke masjid terus. Di lain sisi, pengajarnya atau orang tuanya sering tidak ke masjid, apalagi pas subuh sering tidak ke masjid. Bagaimanakah menilai dari dua keadaan tersebut, Ustaz? Mana yang lebih zolim? Dari Ibu Lina di Ngablak. Silakan Ustaz. Ya. Masya Allah ya, pertanyaan dari Bu Rina yang ada di Ngablak Semarang nih. Bu Lina ya, dari Ngablak Semarang, bagus sekali pertanyaannya. Yang pertama adalah adanya statement atau pernyataan bahwa anak harus menguasai semua pelajaran, padahal gurunya sendiri yang dikuasainya satu pelajaran gitu. Ya, karena anak itu gurunya banyak, terutama yang sudah setingkat seperti SMP ya, dan ada guru mata pelajaran, ya gurunya mungkin hanya menguasakah ini termasuk kedoliman itu. Ini perlu dirinci, Bu Lina. Jadi kita jangan tergesa-gesa terus mengatakan dolim, karena banyak hal yang perlu dijelaskan. Ini terkait dengan banyak hal masalahnya. Yang perlu kita ketahui yang pertama adalah ini itu unik, memiliki bidang sendiri-sendiri. Seharusnya anak itu umur 10 tahun kalau berdasarkan pendidikan karakter nabawiyah itu sudah dijuruskan, ya. Ya dia sudah cinta ibadah. Kemudian 7 sampai 10 ya, itu sudah ditumbuhkan fitrah atau karakter belajarnya, sehingga akan menjadi pembelajar, akan digunakan berdasarkan atau dikendalikan oleh keimanan dan fitrah belajarnya. Sehingga diharapkan setelah 10 tahun anak akan belajar sesuai dengan bakatnya, sesuai yang dia suka, sesuai dengan yang dia bisa. Sehingga anak akan nyaman belajar, maka sudah tidak ada istilah anak malas belajar, karena yang dipelajari itu yang dia suka. Ini. Nah, terus kemudian bagaimana yang terjadi saat ini? Ternyata penjurusan itu justru dilakukan setelah anak lulus SMP, yaitu rata-rata umur 15 tahun, bukan 10 tahun. Sementara di SMP akhirnya anak harus tetap menguasai semua mata pelajaran. Nah, masalah dolim dan tidak dolimnya ini tergantung. Kalau ternyata memang si anak tersebut sudah masuk di sekolah itu dengan senang, ya, istilahnya atas kemauan sendiri, ya, kemudian dia memang ingin belajar di sekolah itu, nah, maka begitu anak masuk di situ harus mengikuti peraturan-peraturan yang ada. Kalau sekolah itu mengikuti kurikulum pendidikan nasional, kurikulumnya pemerintah, ya maka anak itu harus taat. Walaupun dia tidak suka dengan pelajaran itu, ya tetap dia minimal apa namanya nilainya itu sesuai dengan kriteria ketuntasan minimal KKM, sehingga dia bisa naik kelas dan bisa lulus nanti. Ini itu aturannya di situ. Maka apabila seorang guru, ya bukan memaksa tapi menghimbau atau mengarahkan, membimbing anak untuk menguasai semua pelajaran, itu karena memang aturannya seperti itu. Maka ini bukan dikatakan kedoliman, ya, karena anak memang ingin sendiri di situ. Namun apabila anak itu tidak suka sekolah di situ, kemudian orang tua memaksakan, ya, orang tua memaksakan kehendaknya padahal anaknya tidak di situ, ya, maka ini bisa dikatakan bahwa orang tua tersebut tidak adil terhadap anaknya, ya. Karena apa? Orang tua tidak mengenal keunikan anak. Karena Ibnu Qayyim di kitab Tuhfatul Maudid itu mengatakan, wa ma yambahi ayyatamita halasobi, ya, wa ma huwa musta'idun lahu minal a'mal wa muhayya'un lahu minha. Hendaklah orang tua itu memahami, memperhatikan kondisi anaknya, apa bakatnya dan apa potensi yang terpendam pada diri anak tersebut. Ini terus kemudian wa ya'lamu wa huwa makhluqun lah, dan hendaklah orang tua itu mengetahui untuk bidang apa anaknya itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mengetahui bahwa untuk bidang itulah anaknya itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yahmiluha huirama huwa musta'idun lah, maka hendaklah orang itu tidak memberikan beban atau memaksakan anaknya kepada yang bukan bakatnya, kepada yang bukan bakatnya, ya, selama bakatnya itu tidak bertentangan dengan syariat. Ini adalah perkataan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ya, di kitab Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulid. Maka mengambil faidah dari perkataan beliau rahimahullah, maka hendaknya orang tua tidak memaksakan. Kalau ternyata anak memang bidangnya bukan akademis, kemudian orang tua memaksa di situ, kemudian gurunya, karena guru itu ada akad, ya, untuk mengajarkan semua mata pelajaran yang di apa namanya diajarkan di sekolah tersebut, karena kurikulumnya seperti itu, mungkin gurunya tidak masalah, karena guru melaksanakan tugas. Nah, maka bisa jadi ini adalah tanggung jawab dari orang tua tersebut, ya. Makanya masalah dolim dan tidak dolim itu memang perlu dirinci lagi, ya. Sebenarnya orang tua, tidak ada orang tua yang berniat mendolimi anaknya, ya, karena memang Allah Subhanahu wa taala memberikan fitrah kasih sayang orang tua kepada anak. Namun kadang-kadang karena ketidaktahuan, ya, ketidaktahuan orang tua karena kurangnya ilmu dalam ilmu mendidik, sehingga walaupun niatnya dia tidak mendolimi, tapi anak merasakan bahwa dirinya telah didolimi. Nah, oleh karena itu orang tua itu hendaklah apa namanya harus memahami anaknya, memahami anaknya. Nah, kemudian bagaimana untuk mengetahui bakatnya? Sebenarnya orang-orang terdahulu itu mudah sekali, ya, untuk apa namanya menumbuhkan bakat anak. Sebagai contoh misal yang dilakukan oleh simbah-simbah kita, yang kakek-kakek kita, ketika mereka itu menyekolahkan anaknya, bilangnya sederhana sekali. Sudah, kamu ingin sekolah di mana, yang penting itu kamu senang, ya. Kamu senang di situ dan kamu mampu. Tapi dengan catatan, jangan lupa ibadahnya. Itu pesan dari orang tua itu. Sebenarnya sudah mencakup tiga fitrah, ya. Apa yang kamu suka di situ, ya. Ya, itu terkait dengan bakat, ya. Apa yang kamu bisa, ya. Itu juga terkait dengan karakter belajar dan bakat. Kemudian yang penting kamu tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ini karakter keimanan. Itu sebenarnya sudah menyakup semua karena memang asalnya pendidikan itu mudah. Ini. Nah, makanya karena zaman ini adalah zaman milenial, ada yang mengatakan zaman digital. Kadangkala orang tua ketakutan ya melihat zaman yang hiruk pikuk ya. Dunia yang hiruk pikuk seperti ini, persaingan ketat, sehingga orang tua ketakutan nanti anakku nanti makan apa gitu. Nah, anakku nanti kerja apa. Akhirnya dari awal-awal sudah semuanya dijejalkan kepada anak, harapannya biar anak nanti menjadi hebat. Ternyata tidak demikian, bahwa anak itu memiliki bidang khusus ya, yang dia akan ahli di bidang tertentu, tidak semuanya. Maka itu tugas orang tua ya, untuk membimbing anaknya menemukan potensi dirinya, sehingga tidak ada pemaksaan, sehingga tidak ada tuduhan mendolimi anak tersebut. Ya, demikian ya, wallahualam bishawab. Yang keadaan kedua belum terjawab Ustaz, bagaimana dengan orang tua yang memaksakan anak untuk selalu ke masjid untuk sholat berjamaah? Baik, ya. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana jika orang tua itu ya senangnya itu memerintah anaknya, memaksakan anaknya untuk beribadah, namun ternyata orang tua sendiri itu justru malah malas-malasan. Sebagai contoh ya, pas adzan orang tua memerintahkan anaknya ke masjid ya, sana nak kamu pergi ke masjid ya, ternyata orang tuanya di rumah saja nonton TV, maka ini bukan pendidik yang baik. Karena pendidikan terbaik itu adalah metodenya adalah dengan keteladanan ya, terutama dalam pendidikan keimanan itu yang paling pokok adalah keteladanan. Karena dalam pendidikan keimanan ini terutama ibadah ya, keteladanan itu akan menumbuhkan imaji positif pada anak. Oh, berarti bapak saya itu orang baik karena apa? Dia mencontohkan saya untuk sholat di masjid. Atau karena anak ini memiliki sifat meniru, maka kadangkala orang tua tidak menyuruh pun karena melihat orang tuanya yang senang melakukan ibadah sholat ke masjid, maka anak akan meniru dengan sendirinya. Ini pentingnya keteladanan. Jadi pokok dari pendidikan itu adalah teladan ya, teladan. Kalau dalam bahasa istilah ya, orang itu akan bisa memberi kalau dia memiliki ya. Orang tua yang tidak memiliki semangat untuk sholat ke masjid, bagaimana dia bisa memberikan semangat kepada anaknya untuk sholat di masjid itu? Maka hal ini seharusnya tidak dilakukan oleh orang tua. Ya, harusnya orang tua tuh jauh lebih rajin lagi untuk melaksanakan sholat dibanding anaknya, biar anaknya mencontoh. Ya, jadi inilah alasan kenapa orang tua itu harus menjadi teladan ya, karena pendidikan awalnya adalah mendidik diri sendiri terlebih dahulu. Sebelum mendidik anaknya, maka didiklah diri kita sendiri dulu. Sebelum kita mengajarkan keimanan kepada anak kita, maka marilah kita perbaiki keimanan kita terlebih dahulu. Sebelum kita mengajarkan ilmu kepada anak kita, maka marilah kita berilmu dulu dengan belajar ya. Sebelum kita mengajarkan kinerja kepada anak-anak kita, marilah kita berkinerja sehingga anak-anak kita nanti akan meniru kita. Ya, sehingga inilah pentingnya keteladanan. Demikian wa'alam bisawab. Termasuk? Itu bukan termasuk kedzaliman karena perintah kepada kebaikan, tapi itu adalah kelalaian. Ya, kelalaian dalam mendidik anak. Ya. Kelalaian dalam mendidik anak, karena anak diperintahkan untuk kebaikan, sedangkan dia tidak melaksanakan. Demikian. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Dan ternyata pertanyaan dari Ibu Lina di Ngablak tadi adalah pertanyaan yang terakhir. Selanjutnya silakan Ustaz untuk memberikan kesimpulan singkatnya. Ustaz, silakan Ustaz. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kembali kita katakan kembali tentang masalah niat ikhlas. Betapa pentingnya ikhlas. Kadangkala kita sudah bekerja keras, tapi rasanya di dalam diri kita kok sepertinya gak ada perubahan. Tetap saja kita gelisah, tetap saja kita susah dalam mendidik anak kita, tetap saja hidup kita kurang bahagia, tetap saja kita menderita, tetap saja merasa kekurangan, tetap saja merasa ketakutan. maka hendaklah ya orang tua, ya diri kita semua ini meluangkan waktu sejenak untuk merenung, untuk berpikir. Bisa jadi ada yang salah dalam diri kita. Marilah kita lakukan tazkiyatun nafas, penyucian jiwa. Setelah kita menyadari, oh ternyata niat saya yang salah. Selama ini saya hanya memikirkan apa kata orang. Selama ini saya hanya mengharap pujian orang. Selama ini saya hanya takut atau menghindari celaan orang. Inilah yang mungkin menyebabkan saya selalu menderita. Maka mulai sekarang saya akan beribadah semata-mata hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting saya mengharap pahala, mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala yang saya lakukan benar sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya, tidak bertentangan dengan syariat agama. Bismillah kita lakukan, ada orang mencaci, ada orang memuji, harusnya tidak mempengaruhi hati kita. Karena apa? Yang mempengaruhi hati kita adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dengan apa? Yaitu kita melaksanakan sesuai dengan tuntunannya. Apabila kita menyimpang atau salah dari tuntunan Nabi, maka segera kita kembali. Itu yang mempengaruhi hati kita. Kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah Bapak Ibu sekalian, ya makanya niat ini penting sekali. Ya, kalau kita mendidik anak kita semata-mata bukan karena Allah, maka ya kita dapat sesuai dengan niat kita. Tapi kalau kita mendidik anak kita ikhlas, ya, maka insya Allah Ta'ala itu adalah Allah akan memberikan kebahagiaan kepada kita di dunia ini maupun di akhirat kelak insya Allah Ta'ala. Jadi oleh karena itu, bagaimana cara menguatkan keikhlasan kita? Perlu kita ketahui bahwa ikhlas itu adalah pokoknya adalah keimanan. Pokoknya keimanan. Jadi iman harus dikuatkan, maka insya Allah Ta'ala kita akan tambah ikhlas. Pertanyaan lagi, bagaimana menguatkan keimanan? Ini bagaimana iman itu bisa kuat? Perlu kita ketahui bahwa al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bito'ah wa yanqusu bil maksiyah. Iman itu bertambah karena ketaatan dan berkurang karena kemaksiatan. Nah, oleh karena itu, untuk menambah nih apa namanya keimanan kita, sering-seringlah kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun awalnya berat untuk melaksanakan sholat 5 waktu, jadi ringan dan insya Allah Ta'ala iman kita akan tambah. Oh, berzikir. Kemudian kita, inilah pokok dari keimanan, ya. Kemudian dikuatkan dengan ketaatan, akan menjadi orang akan menjadi lebih bahagia. Demikian yang saya sampaikan. Apabila lalu diberi petunjuk kebenaran di dalam mendidik al-hidayah. Wassalamualaikum.